Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bertemu dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa hari ini kita telah membicarakan tentang kisah kedatangan para malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk memberikan kabar berita gembira kepada beliau bahwa akan lahir anak daripada Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Nah, setelah kisah-kisah yang kita paparkan dalam beberapa hari yang lalu, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa rasa keterkejutan dan rasa ketakutan yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam hilang dan beliau pun sudah mulai stabil. Ya, sebagaimana kita ketahui pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Nabi Ibrahim sungguh sangat terkejut mengetahui bahwa yang datang itu bukanlah manusia biasa, tetapi ternyata adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika disampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa akan lahir anak beliau dari Sarah yang bernama Ishak, maka sungguh kegembiraan itu menyelimuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah itu terjadilah perdebatan atau jadal, ya, adu argumentasi antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat yang datang kepada beliau tentang akan diturunkannya atau diturunkannya azab yang ditimpakan kepada kaum Lut. Ya. Nah, ini semuanya adalah berita-berita yang kita tentu tidak akan mengetahuinya kecuali informasi yang terang benderang dari dalam Al-Quran. Dan ini semuanya adalah kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau dari umat-umat terdahulu yang sungguh menjadi pelajaran bagi diri kita. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan menurunkan azab serta peringatannya kepada umat-umat terdahulu karena keingkaran mereka. Oleh karena itulah keingkaran dan kekafiran yang terjadi pada umat-umat terdahulu haruslah dan mestilah kita hindari dalam hidup dan kehidupan ini sehingga kita juga tidak diturunkan Allah Subhanahu wa taala azab yang sama seperti itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah ada Ustaz Dr. Zainal Arifin yang insyaallah akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 74 dari surat Hud ini menggambarkan kepada kita, kalau dilihat di sini ada dua hal yang mungkin dapat saya lihat. Yang pertama, pesan al-khauf wa roja'. Jadi sebagaimana kita hidup ini cemas-cemas harap, bahasa aslinya al-khauf cemas, ar-roja' harap, tapi bahasa Indonesia menjadi harap-harap cemas gitu ya kan. Itu juga terjadi pada sosok seorang nabi yang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sendiri dalam kehidupan ini tidak anteng-anteng, tidak memiliki masalah, tidak memiliki cobaan, tidak. Nabi Ibrahim sekaliber Nabi Ibrahim sendiri pun ada rasa ar-raw, ada rasa al-khauf, takut. Cuman itu tadi, rasa takut selalu menyertai, cuman karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlangsung lama. Kemudian selain ada rasa takut, orang yang beriman pun rasa takutnya bukanlah menjadi stressing permasalahan, karena takut itu akan mengarahkan dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan harapannya yang besar bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga dapat kita lihat juga pada ayat sebelumnya, rahmatullah wa barakatuhu alaikum. Kenapa? Rasa takutmu itu akan sirna. Kenapa? Karena ada harapan besar berupa rahmat Allah, keberkatan yang akan menyertai kamu, wahai Ibrahim. Tidak saja Ibrahim sendiri, tapi juga Ahlul Bait, yaitu istrinya, terutama Sarah, dengan mendapatkan seorang anak momongan. Maka disebut sini waja'at hul busro, ada kabar gembira. Kabar gembira yang menyertai Ahlul Bait tadi, keluarga. Bukan waja'ahu, waja'athu. Karena apa? Karena memang yang datang berita gembira itu khusus kepada Sarah. Karena apa? Karena kita katakan bersama bahwa memang Sarah ini begitu lama mengidamkan seorang anak. Akhirnya dia pun rela untuk dimadu dengan istri Ibrahim yang kedua yang bernama Hajar. Dapatlah anak dari Hajar yang bernama Ismail. Kemudian walaupun Ibrahim telah memiliki anak dari Hajar bernama Ismail, sebagai seorang wanita, Sarah menginginkan punya anak juga dari kandungannya sendiri. Maka di sini betul-betullah di stressing, walaupun zahaba an Ibrahim al-Rawq, tapi waja'athu al-Busra. Walaupun memang al-Busra ini memang untuk apa? Muannas. Ibrahim juga bisa berlaku di situ, tapi juga bisa juga kita menemukan Sarah terutama mendapat merupakan orang yang paling beruntung dari peristiwa kedatangan malaikat ini. Itu permasalahan al-khauf wa roja. Jadi hidup ini antara al-khauf wa roja, dan kita tidak perlu cemas dengan keberadaan khauf. Karena apa? Karena kita punya harapan yang begitu besar atas rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yujadiluna, dialog. Jadi dialog Ibrahim kepada malaikat tentang kaum Lut bukan berarti Ibrahim itu menentang Tuhan. Sebagaimana kita juga menemukan ketika Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana menghidupkan orang yang telah mati, bukan berarti Ibrahim tidak yakin bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati, membangkitkan kita dari alam kuburnya. Dalam surat Al-Baqarah kita menemukan awalam tu'min, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kalau masalah iman, saya sangat beriman wahai Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak menentang akan hari berbangkit itu, cuman saya ingin mengetahui prosesnya. Begitu juga ini, maka disebutkan bala walakin liyatma'inna qalbi, untuk meneguhkan hati, menguatkan iman. Nabi Ibrahim bertanya. Di sini juga untuk bukti empati dan simpati Nabi Ibrahim kepada kaum Lut, maka di sini Nabi Ibrahim pun bertanya. Nah, inilah dua pesan dari ayat 74 surat Hud tentang al-khauf wa roja dan dialog itu sendiri. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang tata cara berdialog. Tadi Ustaz Zainal telah menyinggung sedikit tentang hal itu. Nah, di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam secara lebih tegas lagi, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk saling berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kata jadal itu berbeda dengan kata mira. Kalau mira itu artinya debat kusir, ya, debat yang bukan untuk mencapai kepada suatu hasil yang benar. Tetapi kalau al-jadal itu adalah dialog untuk mencari suatu kebenaran. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kita sebagai hambanya hendaklah berdialog dengan siapapun dengan tata cara dan cara-cara yang baik pula, dengan metode yang baik. Tidak merasa bahwa diri pendapat kita adalah pendapat yang paling benar, dan tidak juga merasa bahwa apa yang kita hujahkan itu adalah itu satu-satunya hujah, sementara hujah orang-orang yang orang lain atau kelompok yang lain adalah tidak benar semuanya. Nah, ini adalah suatu ajaran yang sungguh sangat mulia, karena selain kita akan mencapai suatu kebenaran, dan kebenaran yang kita capai itu menjadi suatu keyakinan penuh di dalam diri kita. Betapa banyak hari ini kita melihat atau kita menyaksikan orang-orang yang berdialog hanya untuk memuaskan dirinya, hanya untuk mendukung bahwa pemikiran dialah yang paling benar, sementara apa yang ada pada orang lain adalah sesuatu yang salah selamanya. Nah, selain daripada itu, kita melihat di sini bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Nabi Lut untuk menimpakan azab kepada mereka dengan dihujankan batu atas mereka semuanya, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam minta supaya itu tidak dilakukan, maka sebenarnya bukanlah bantahan seperti yang dikatakan oleh Dr. Zainal tadi, tetapi adalah suatu pengharapan dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat tersebut tidak diazab. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi kelebihan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau adalah orang yang senantiasa mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam ada juga adalah seorang nabi, tetapi ketika dakwah beliau ditentang habis-habisan, dan kita ketahui bahwa Nabi Nuh sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran berdakwah tidak kurang daripada 950 tahun, jadi hampir satu milenium. Namun orang yang beriman kepada Nabi Nuh sungguh sangat sedikit, sehingga beliau berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi orang yang dikekal yang tinggal di muka bumi ini, tetapi seluruh orang-orang kafir itu dihancurkan. Nah, berbeda dengan Nabi Ibrahim sebagaimana yang juga dikisahkan di dalam surah Ibrahim, bahwa ketika orang menentang ajaran Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim pun dibakar oleh Namrud sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, maka beliau tetap mendoakan bahwa keluarganya, kaumnya yang masih menyembah patung itu agar diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Zainal masih ada tambahan, Ustaz? Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Sedikit kembali tentang dialog kita. Jadi suatu hal yang menarik di dalam era keterbukaan ini, transparansi, dialog menjadi begitu penting. Karena apa? Karena memang jabatan antara atasan dan bawahan itu tidak harus vertikal bentuknya. Karena pada hari ini saja dia berada di atas, suatu ketika dia akan turun juga dan berada mungkin lebih rendah dari bawahannya sekarang. Masa pensiun akan menanti setiap orang yang bekerja. Jadi di situ ketika hubungan kerja dibangun atas dasar dialog dan keterbukaan, maka itu menjadi suatu hal yang sangat positif akan keberlangsungan institusi tersebut. Jangankan manusia, Allah sendiri pernah berdialog dengan orang, dengan makhluk yang telah dikutuknya, yaitu iblis laknatullah yang kita kenal bersama. Ukhruj innaka minas shaghirin. Keluar engkau iblis karena engkau adalah orang hina dan kerdil. Tetapi apa kata iblis? Anzirni ila yaum yub'atsun. Wahai Tuhan, kalau aku boleh berdialog kepadamu, satu dua permintaanku. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka Allah berkata, innaka minal munzirin. Kemudian yang kedua, fabima aghwaitani la'aqudanna lahu siratal mustaqim. Karena engkau karena mereka telah menyesatkanku, berikan aku kesempatan untuk menyesatkan anak-anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Jadi di sini ada dialog antara Allah dengan iblis, dan permintaan iblis dipenuhi untuk dua hal ini. Itu Allah sebagai pencipta di hadapan makhluk yang telah durhaka dan kufur kepadanya. Untuk itu dialog itu sendiri bukanlah untuk mengejar ketenaran, kehebatan, kemenangan, tapi dialog dilakukan untuk mencapai satu titik kebenaran, dan Islam itu adalah titik kebenaran itu. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali yang dapat kita ambil hikmah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan rasa takut dari dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau menyadari bahwa yang datang adalah para malaikat. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengajarkan Nabi Ibrahim tata cara untuk berdialog, tetapi juga kepada seluruh orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, dialog yang dilakukan semata-mata untuk mencapai suatu kebenaran, suatu hikmah yang terbaik di balik dari apa yang didialogkan itu. bukan hanya untuk sekedar tegang-tegang ulat leher. Jadi kita ingin mencapai suatu kebenaran, suatu kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini sehingga kita berdialog dengan siapa saja. Tadi Ustaz Zainal bahkan telah memberikan satu contoh yang terabadikan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga mendengarkan dari iblis sekalipun Allah telah melaknatnya. Kemudian yang ketiga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan Tuhan bukanlah bentuk daripada pembangkangan tetapi adalah bentuk daripada permohonan beliau agar kaum Nabi Lut itu juga tidak diazab sebagaimana yang diazab kepada umat-umat sebelumnya. Demikianlah yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin. Qulu qawli hadza wastaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.